Sewaktu aku datang kembali kepadamu setelah sekian lama perpisahan. Betapa pedih hati saat kita bertemu, tak kusangka kau telah ingkar janji. Kini seorang pemuda telah di sampingmu, engkau bukan lagi menjadi milikku. Di hatiku berdoa semoga tak terulang putus cinta di tengah kerinduan. Kini seorang pemuda telah di sampingmu, engkau bukan lagi menjadi milikku. Di hatiku berdoa semoga tak terulang putus cinta di tengah kerinduan. Putus cinta di tengah kerinduan.